yang harus ditunaikan dalam persaudaraan di dalam Islam. Maka pada sore hari ini insyaallah taala kita melanjutkan dengan masuki bahagian yang terakhir dari kitab ini, yaitu min wasaili taqwiyatil ukhuwah, di antara cara-cara atau jalan-jalan yang akan memperkuat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkata al-muallifu hafizahullahu taala, ifsya'us salam, senantiasa menyebarkan salam, mengucapkan tahiyyah kepada kaum muslimin. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Apabila disampaikan ucapan selamat atas kalian, maka hendaklah kalian membalasnya dengan yang terbaik atau yang semisalnya. Min haqqi akhika 'alayka idza laqitahu an tusallim 'alayhi. Di antara hak saudaramu yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu jalankan apabila engkau bertemu dengannya, adalah engkau menyampaikan salam kepadanya, mengucapkan salam. Di dalam hadis yang masyhur yang telah kita bacakan dahulu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haqqul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Di antaranya, idza laqaitahu fasallim 'alaihi, apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Fassalamu amanullahi fil ard, maka ucapan salam adalah merupakan pemberian keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa huwa tahiyyatul mu'minina fil jannah, dan itu adalah merupakan ucapan kaum mukminin, ucapan selamat kaum mukminin di dalam syurga. Wa tahiyyatu ahli al-islam fid dunya, dan merupakan ucapan tahiyyah bagi kaum muslimin di dunia. Wa tariqul mahabbati wal mawaddah, dan ucapan salam merupakan jalan kecintaan dan kasih sayang. Wassalamu ismun min asma'illahi ta'ala, dan assalam merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah huwa as-salam, Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam di antara nama Allah jalla wa ala. Faqad jaa fi hadits at-tashahhud, dan telah disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang at-tashahhud, fa inna Allah huwa as-salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Dahulu para sahabat ketika mereka tasyahud di dalam salat-salat mereka, mereka mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Allah, seakan-akan mendoakan keselamatan kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan keamanan dari siapapun, sebab Allah Subhanahu wa taala assalam Oleh karena itu ketika mereka melakukan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, innallaha huwa salam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah as-salam, yang selamat dari berbagai macam kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari berbagai hal-hal yang disandarkan kepadanya dari mereka-mereka yang melakukan ilhad di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadza thabata fil Qur'an fi asma'illahi ta'ala, demikian pula telah sahih disebutkan di dalam Al-Qur'an di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, as-salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir, yang menjadi syahid adalah as-salam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah as-salam. Wa ma'na as-salam, yang dimaksud dengan as-salam, ay as-salimu minan naqais, yang selamat dari berbagai kekurangan-kekurangan, selamat dari berbagai aib-aib. Wa qila al-muslimul ibadih, yang senantiasa memberikan keselamatan untuk hamba-hambanya. Wa qila al-musallimu ala awliya'ih, yang mengucapkan salam kepada wali-walinya, yaitu kaum mukminin. Walhasil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama Allah as-salam, yang di dalam nama as-salam mengandung makna keselamatan, selamatnya Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kekurangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mendatangkan keselamatan. Allah tabaraka wa ta'ala di tangannya manfaat dan kemudaratan, sehingga Allah tidak membutuhkan doa hamba-hambanya kepada Allah dengan mengucapkan as-salam, sebab Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-salam. Wassalamu min a'zami wasa'ili tahabbubi ila an-nas, dan as-salam, ucapan salam adalah merupakan wasilah, merupakan jalan yang paling mulia, yang paling agung, yang akan mendatangkan saling rasa cinta mencintai di antara sesama manusia. Ucapan salam mendatangkan perasaan cinta. Seseorang yang lebih dahulu menyampaikan salam lebih afdal. Fa khairukum alladhi yabda'u bis salam, yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai dalam menyampaikan salam. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, kalian tidaklah masuk ke dalam syurga sampai kalian menjadi orang-orang yang beriman, dan kalian tidaklah beriman sampai kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshus salama bainakum, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian, tebarkanlah salam di antara kalian. tebarkanlah salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan targhib, dorongan kepada kita sekalian untuk ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dan yang dimaksud menyebarkan dan menyampaikan salam adalah kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Adapun kepada orang-orang kafir tidak dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasara dalam mengucapkan salam. Namun yang dimaksud adalah di antara sesama kaum muslimin. Dan mengucapkan salam di antara sama kaum muslimin secara umum. Apabila kita mengetahui si fulan muslim, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam kepadanya walaupun kita tidak mengenalnya. Walaupun tidak mengenalnya. An tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'ima at-ta'am wa an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak kamu kenal. Kita berjalan di jalan, apakah itu di pasar atau di kantor atau di tempat-tempat yang lain, kita mengetahui si fulan muslim, sampaikan salam, sampaikan salam kepadanya. Asal hukumnya adalah dianjurkan menyampaikan salam kepada seluruh kaum muslimin. Ada hukum-hukum tertentu dalam masalah hajar. Apabila seorang itu menyeru kepada bid'ahnya dan kemudian dihajar, maka ini tentu bab tersendiri. Namun secara umum siapapun dia, jika terlihat padanya terdapat tanda-tanda sebagai seorang muslim, maka hendaklah menyampaikan salam kepadanya. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menyebarkan salam merupakan sebab yang akan mendatangkan rasa cinta. Mendatangkan rasa cinta. Seorang ketika ditegur, disapa dan didahului dengan ucapan salam kepadanya, itu dia merasa sangat senang, menunjukkan bahwa dia didoakan dan dia disapa. Dan menyapa seorang merupakan termasuk di antara al-khuluqul karim, akhlak yang mulia, sehingga seorang merasa gembira dengan itu, merasa bahwa ada seorang memperhatikan dia sehingga dia mencintai seorang yang menyampaikan kepadanya salam. Oleh karena itu, di antara salah satu cara yang paling baik untuk merukunkan dua orang yang sedang bertikai adalah mengucapkan salam. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai. La yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha fa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal seorang Muslim memboikot, menghajar saudaranya Muslim yang lain. Keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang satu juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dalam mengucapkan salam. Siapa yang memulai itu yang afdal. Berarti dia telah membuka hatinya untuk kembali menjaga kerukunan, menghilangkan khusumah, pertengkaran, permusuhan yang terjadi di antara mereka berdua. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada umatnya at-tawadhu', sikap tawadhu', rendah diri. Sebab kalau seorang memiliki sifatul kibr, kesombongan, sulit bagi dia untuk melakukan hal ini. Kalau dia bertengkar dengan seorang, dia tidak mau memulai, dia tidak ingin memperbaiki diri, kecuali kalau orang tersebut yang datang kepadanya, yang minta maaf kepadanya, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Adapun kalau dia, maka dia merasa berat, dia merasa tidak ingin memulai, dia merasa bahwa memulai untuk mengucapkan salam termasuk kerendahan. Wallahul musta'an. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya. Siapa yang lebih dahulu memulai, maka dialah yang terbaik. Menunjukkan bahwa dia merendahkan dirinya. Tidak senang melihat pertikaian itu. Tidak senang apabila dia bermusuhan dengan seorang Muslim yang lainnya. Maka dia membuka dirinya untuk memulai dalam menyampaikan salam. Fa'alaika akhi fillah, maka hendaklah kamu wahai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, idza laqita musliman an tusallima alaihi, apabila engkau bertemu dengan seorang Muslim agar engkau mengucapkan salam kepadanya. Fa innal hubba la yahsul illa bi ifsha'is salam, karena sesungguhnya kecintaan itu tidak akan terjadi kecuali dengan menyebarkan salam. Fa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih, apabila salah seorang kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam, mengucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajarah au jidar au hajar, apabila terhalangi di antara keduanya pohon atau dinding atau batu, thumma laqiyahu falyusallim alaihi, kemudian bertemu kembali, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengucapkan salam ketika bertemu, ketika bertemu setelah berpisah, ketika baru bertemu dianjurkan mengucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian dijawab, lalu kemudian setelah itu berpisah. Begitu bertemu lagi, maka dianjurkan kembali mengulangi dalam menyampaikan salam. Dan tidak mencukupkan dengan salam yang pertama. Ya, jadi jangan dianggap bahwa begitu bertemu kembali lalu kemudian tidak dianjurkan. Kenapa? Tadi sudah pagi hari ketemu misalnya, kemudian berpisah. Siang hari ketemu, dia tidak mengucapkan salam. Kenapa? Sudah tadi pagi. Cukup sekali saja sehari. Ini tidak benar. Kapan terjadi perpisahan, kemudian bertemu kembali, dianjurkan mengucapkan salam. Apa dhabit al-firaq? Apa ketentuan berpisah ini? Berpisah secara umum, walaupun yang memisahkan di antara keduanya hanya 1 detik saja misalnya, walaupun yang memisahkan di antara keduanya adalah tiang atau tembok atau yang semisalnya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa in halat bainahuma syajarah, apabila terhalangi di antara keduanya pohon. Pohon besarnya seperti apa? Ya, ini kurang lebih tiang ini. Terpisah. Ini cepat sekali. Kemudian bertemu lagi, salam, dianjurkan salam. Atau jidar, dinding, atau hajar, batu. Sempat terjadi perpisahan. Begitu ketemu kembali, dianjurkan salam. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimanapun keadaannya, setelah mereka berpisah, kapan mereka bertemu kembali, maka dianjurkan mengucapkan salam. Wa in istata'ta akhi fillah, apabila engkau mampu wahai saudaraku karena Allah, alla yasbiqaka ahadun ila al-bad'i bisalam faf'al. Apabila engkau mampu wahai saudaraku karena Allah, seseorang tidak mendahului engkau untuk memulai salam, maka lakukanlah. Ini kata beliau, apabila engkau mampu, engkau selalu menjadi orang yang pertama kali dalam menyampaikan salam. Lakukan itu. Nah, jangan sampai kamu yang didahului. Begitu bertemu, usahakan kamu yang pertama mengucapkan salam kepadanya. Sebab siapa yang pertama kali mengucapkan salam, maka dia yang lebih afdal. Itu yang terbaik. Fa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya manusia yang paling utama, yang paling berhak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang memulai dalam hal menyampaikan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Awlan nas ay ahaqquhum bil qurbi min Allah. Yang paling berhak kedekatannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa yang memulai dalam menyampaikan salam. Keperhatikan hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan keutamaan yang besar, ya ikhwan. La tabkhalu bisalam ala ikhwanikum. Jangan kikir dalam menyampaikan salam kepada saudara kalian. Nah, walaupun kepada anak kecil, apalagi kepada orang yang sebaya atau bahkan lebih tua dari kita, lebih dianjurkan untuk memulai dalam menyampaikan salam. Apalagi sebagaimana yang kita sebutkan, kalau di antara keduanya ada perseteruan, ada hal-hal yang terasa kurang enak, ada jarak di antara keduanya karena ada sesuatu yang terjadi, dahulukan lebih dahulu dalam hal menyapa, menyampaikan salam. Wa idza dakhalta majlisan fasallim, wa idza aradta alqiyam fasallim. Apabila engkau masuk ke dalam satu majlis, maka ucapkanlah salam. Dan apabila engkau bangkit dari majlis tersebut, maka ucapkanlah salam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan taha ahadukum ila al majlis falyusallim. Apabila salah seorang kalian berhenti di satu majlis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Dan apabila dia hendak bangkit berdiri dari majlis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahqqa min al akhirah. Tidaklah ucapan salam yang pertama itu lebih berhak dari yang kedua. Yani yang kedua juga penting, dianjurkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka di dalam hadis ini anjuran untuk menyampaikan salam ketika kita hendak mendatangi satu majlis. Namun para ulama mengecualikan apabila mengucapkan salam tersebut menyebabkan adanya tashwish, menyebabkan gangguan, maka cukup dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Ya, sebab jangan sampai dia mengeluarkan suara yang keras. Ya, sementara seseorang sedang menyampaikan ceramah atau yang semisalnya, lalu dia masuk dan menyampaikan salam. Assalamualaikum, terdengar sampai. Nah, bisa menyebabkan terganggunya konsentrasi dan yang semisalnya, maka cukup dia datang mengucapkan salam kepada orang-orang yang di, yakni yang berada di dekatnya dari majelis tersebut. Sebab kalau satu yang telah menjawab salam, itu sudah cukup. Yujzi'u 'anil jama'ati ayusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati yurda ahaduhum. Sudah cukup kalau satu orang dari kelompok, satu orang yang menyampaikan salam sudah mewakili yang lain. Demikian pula dalam hal menjawab. Apabila satu orang telah menjawab salam, maka sudah mewakili yang lain. Nah, maka itu cukup insyaallah taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa ketika hendak meninggalkan majlis dianjurkan mengucapkan salam. Wa ba'dun nasi hadahumullah la yusallimuna illa ala man ya'rifun. Ada sebahagian orang, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, mereka tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang mereka kenal saja, yang mereka tahu wajahnya. Nah, kalau kenal, oh ini si fulan, baru dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu melihat si fulan, aduh ini orang siapa ya, enggak kenal, dia enggak mau mengucapkan salam. Maka ini satu hal yang tercela. Ya. Satu hal yang tercela. Ucapkan salam. Apabila engkau mengetahui si fulan muslim. Nah. Apalagi kalau terlihat tanda-tanda bahwa dia komitmen, yakni menunjukkan kebaikan, berjenggot, menampakkan diri sebagai seorang muslim. Nah, ucapkan salam kepadanya. Lalu bagaimana misalnya kalau kemudian seorang kadang-kadang berjalan satu tempat, dia bertemu dengan seseorang yang sorbannya besar, ya, dan memakai jubah. Nampak bahwa ini ciri-ciri dari satu jamaah, ya. Nah, dari jamaah itu, ini kayaknya tabligh ini orang ini. Gimana? Sampaikan salam? Naam, sampaikan salam. Walaupun dia mirip seperti tabligh, walaupun dia mirip dengan ikhwani atau yang lainnya, sampaikan salam. Sebab asal hukumnya disyariatkan, dianjurkan mengucapkan salam kepada seorang muslim, kecuali bagi seorang yang telah kita ketahui si fulan tokoh bid'ah, penyuruh kepada bid'ah. Nah, ini lain lagi permasalahannya. Nah, tapi kalau nampak secara zahir saja, mungkin dia jahil, mungkin yakni, maka hukumi dia sebagai seorang muslim, dan hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagian mereka tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang mereka tidak kenal. Amma man lam ya'rifu fala yusallimuna alaihi. Adapun orang mereka tidak kenal, mereka tidak ingin mengucapkan salam. Wa hadha sani'u la yajmul. Perbuatan ini tidak baik. Fa khairul islami an tusallima ala man arafna. An nusallima ala man arafna wa ala man lam na'rif. Maka sebaik-baik yang terdapat di dalam Islam adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Fa'an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayyul islami khairun, Islam apakah yang paling baik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu at'am wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa min as-sunnati as-salamu 'ala as-sibyan, termasuk di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu an annahu marra 'ala sibyan fa sallama 'alaihim. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau melewati beberapa kumpulan anak-anak kecil, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala, dan berkata Anas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengucapkan salam walaupun kepada anak kecil. Ya. Walaupun kepada anak kecil. Jangan karena kita merasa oh kita ini lebih tua. Nah, padahal memungkinkan bagi dia untuk memulai salam, dia tidak memulai sampai dia menunggu. Kalau anak itu tidak mengucapkan salam, maka dia tidak mengucapkan salam. Nah, ini kurang mendidik. Yang afdal, yang terbaik adalah mengucapkan salam, dan itu akan mendidik anak-anak tersebut. Dia akan merasa bahwa ini menunjukkan dianjurkan yang mengucapkan salam, sehingga dia pun ketika diperlakukan seperti itu, maka dia akan memperlakukan yang lain dengan demikian pula. Dan itu adalah merupakan yakni sunnah tarbawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yajuzu assalamu ala nisa, boleh mengucapkan salam kepada para wanita, boleh. Wa mahallu dhalika inda amnil fitnah, dan tempat diperbolehkannya adalah apabila aman dari fitnah, apabila aman dari fitnah. Nah, asal hukumnya diperbolehkan, termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam keumuman hadith haqqul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain, termasuk pula para wanita, dibolehkan laki-laki mengucapkan salam kepada laki-laki yang lain. Dibolehkan wanita mengucapkan salam kepada wanita yang lain. Dibolehkan laki-laki mengucapkan salam kepada para wanita, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya. Kalau ada seorang wanita sendirian lewat mengucapkan salam, ini bisa menimbulkan fitnah. Nah, berbeda halnya kalau kumpulan. Ya. Dan kita merasa aman dari fitnah. Tidak mengapa. Ucapkan salam kepada mereka. Namun kalau kita khawatir, ya, akan menimbulkan fitnah. Nah, mungkin mereka akan, oh itu si fulan, itu si fulan itu, baik hati itu. Ikhwan, Masya Allah, dia sering mengucapkan salam kepada para akhwat. Ya, maka barakallahu fiik, aman dari fitnah. Ini kait yang penting. Nah, fa'an Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi wa ana fi jiwarin atrab fasallama alaina. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapanku dan aku, yakni di dekatku ada wanita-wanita yang seusia dengan aku. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Wa mimma yajlibul mawaddah wal mahabbah an tursila salamaka ila man arafta wa man lam ta'rif. Termasuk di antara yang mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang, yaitu engkau mengirim salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Mengirim salam. Ada seorang misalnya, dia ingin pulang ke kampungnya. Lalu di kampung tersebut ada orang-orang yang kita kenal, maka kita boleh mengatakan padanya, kalau antum sampai di sana, ya akhi, sampaikan salam ana kepada fulan, fulan, fulan, fulan. Ini dianjurkan. Boleh. Nah. Ya. Atau kamu mengatakan kepada orang tersebut yang akan pulang, kamu tidak mengenal mereka. Lalu antum mengatakan, tolong kalau kamu tiba, sampaikan salam saya kepada orang tua, antum, dan keluarga sekalian. Padahal kamu tidak mengenal siapa keluarganya. Itu juga diperbolehkan. Itu juga diperbolehkan. Yang jelas, apabila hal tersebut memudahkan dan tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan. Misalnya kalau ada seorang mau pulang, antum mengatakan tolong kirimkan salam saya kepada Pak Gubernur. Sejak kapan dia bertemu dengan Gubernur? Ya, ini suatu yang menyulitkan. Ya, jangan menyulitkan saudara. Tolong kalau kamu sampai kirimkan salam saya kepada seluruh penduduk negeri, seluruh orang kampung. Nah, ini tentu melemahkan, ya, menyulitkan seorang. Namun dalam perkara-perkara yang memungkinkan dan tidak memberatkan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام وطعام وشراب. Ini Khadijah telah datang bersamanya dengan ina, yani periuk atau bejana yang di dalamnya terdapat lauk, makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salam min Rabbi 'azza wa jall. Apabila dia telah datang mendatangi engkau, maka bacakanlah, sampaikanlah kepadanya salam dari Allah, dari Rabbnya dan dariku. Ini dari Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin wa na' min qasabin la sahba fihi wa la nasab. Dan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan rumah di dalam surga yang rumah itu terbuat dari mutiara, mutiara yang indah. Nah, ini mutiara-mutiara surga ya kawan. Di dunia saja ada rumah dari mutiara. Hah? Kalau rumah di dunia dari mutiara, subhanallah, itu jadi bahan tontonan menunjukkan indahnya rumah itu. Nah, jangankan itu, masjid di yakni di Depok, dari salah satu masjid ya, itu kubahnya berlapis emas. Itu sudah jadi bahan tontonan. Ya. Baru lapisannya emasnya. Ini rumah, sak bangunannya. Bangunannya, dindingnya terbuat dari mutiara. Nah, di dunia itu adalah merupakan satu keindahan yang luar biasa, apalagi di dalam surga. Khadijah radhiyallahu taala anha telah mendapatkan kabar gembira ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kabar gembira kepadanya, dia akan mendapatkan jaminan rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara. La sakhaba fi, tidak ada sakhab, yang di dalamnya tidak ada suara keras ya, ribut, tidak ada keributan di dalamnya. Wala nasab, dan tidak ada rasa capek di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aish. Nah, ma makna ya Aish? Ya Ahmad, ma makna ya Aish? Ha? Aisyah. Nah, ini apa namanya ini? Dihilangkan huruf terakhir, namanya apa? Ha, ndak. Ahmad. Namanya apa ini? Munada. Apa ini namanya? Murakham. Ahsant. Tarkhim. Jadi dalam bahasa Arab ada panggilan, ya, panggilan itu dengan dihilangkan huruf terakhir, satu atau dua huruf. Nah, dengan tujuan panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang. Kalau seperti di Indonesia misalnya, ya, artinya dalam hal menyingkat nama, itu masyhur. Nah, Abdullah jadi Dul. Ya kan? Terus apalagi ikhwan, Ismail jadi Ma'il atau yang semisalnya. Nah, singkatan-singkatan. Tapi apakah yang dimaksud panggilan kasih sayang? Wallahu alam. Sepertinya hanya sekedar singkatan. Tapi dalam bahasa Arab ada yang diistilahkan tarkhim, ketika memanggil seorang, ya, dengan cara dihilangkan huruf akhir, satu atau dua. Ja'far misalnya, Ja'far, ya Ja'fu atau ya Ja'fa, ra-nya dihilangkan. Nah, dan yang semisalnya, nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Aisyah, beliau mengatakan ya Aish, maksudnya Aisyah, wahai Aisyah, hadza Jibril yuqri'uka salam, ini Jibril menyampaikan padamu salam. Qalat khultu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maka aku pun menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini menunjukkan bahwa yang disampaikan kepada Nabi salam dianjurkan untuk menjawab, dianjurkan untuk menjawab. Nah, laki-laki menyampaikan salam kepada wanita apabila aman dari fitnah, boleh. Wanita menyampaikan, menjawab salam kepada laki-laki, tapi jangan dikeraskan suaranya, sebab mengeraskan suaranya dapat menimbulkan fitnah. Wa idza ba'atha laka akhuka al-musallimu bis-salam faqul lir-rasul, apabila ada saudaramu yang mengirim kepadamu salam dari seorang yang mengucapkan salam, menyampaikan salam, maka katakan kepada perantara tersebut wa alayka wa alayhi salam. Ya, jadi ada seorang datang kepada kita, dia mengatakan akhi si fulan menitip salam dari kepada ana untuk ana sampaikan kepada antum, maka katakan kepada dia wa alayka wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'an Ghalibin qala, dari Ghalib beliau berkata inna la julusun bi babil hasan idh ja'a rajulun faqal, kami sedang duduk-duduk di dekat pintunya Al Hasan, tiba-tiba ada seorang datang lalu dia mengatakan haddathani abi an jaddi qala, telah memberitakan kepadaku ayahku dari kakekku bahwa dia mengatakan ba'athani abi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa ayahku telah mengutusku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan itihi fa aqri'uhu salam, datangilah Rasul dan sampaikan kepadanya salam dariku. Qala fa ataituhu fa qultu, lalu kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengatakan inna abi yuqri'uka salam, sesungguhnya ayahku mengirimkan salam kepadamu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alayka wa ala abika salam, atas kamu dan atas ayahmu pun ucapan salam, dalam artian tidak terkhusus kepada ayahnya saja, walaupun ayahnya yang datang yang mengutus anaknya untuk mengirimkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah alaihi wasallam menjawab salam tersebut kepada ayahnya dan juga kepada yang mengutusnya, dan beliau mengatakan wa alaika wa ala abika salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala ini menunjukkan bahwa apabila ada seorang datang kepada kita dan menyampaikan salam dari si fulan, maka kita menjawabnya dengan mengucapkan salam kepada yang mengirim dan kepada seorang yang mengirim, dan demikian pula kepada utusan tersebut. Dengan demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan wasilah yang pertama di antara cara-cara yang akan memperkuat persaudaraan di atas al-iman dan al-islam. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.